ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، para ikhwah dan akhwat jamaah yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melalui media ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepemilikan kita, penggunaan kita terhadap segala kemajuan dan kecanggihan fasilitas yang Allah mudahkan untuk kita. Hendaknya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk perkara-perkara dunia, apalagi untuk kehidupan akhirat. Berjumpa kita untuk melanjutkan pelajaran kita, kajian online dari pengajian dan program Masjid Raudatul Jannah Kota Pekanbaru, yaitu membaca Muqaddimah Sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Untuk hari ini pertemuan yang keempat, yaitu pada tanggal 5 Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan 15 Juli 2021. Tema kita adalah lanjutan dari pendalilan Imam Muslim dalam membantah orang-orang yang begitu berani menyampaikan hadis-hadis Nabi sementara mereka tidak mengenal atau tidak mengetahui kevalidan atau keabsahan kebenaran hadis tersebut. Di masa beliau, dari orang-orang yang banyak menghafal, mengumpulkan hadis-hadis Nabi, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan ilmu tentang kesahihan dan kelemahan atau kedhaifan hadis tersebut. Hanya sekedar mengumpulkan dan menghafal. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang banyak hafalan hadisnya, tetapi tidak mengenali mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang sahih, mana yang lemah dari hadis-hadis tersebut. Mereka sangat mudah untuk menyampaikan hadis-hadis itu, padahal ternyata hadis itu lemah. Ini yang membuat Imam Muslim terdorong keras untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih. Setelah diminta oleh seorang yang dia cintai untuk mengumpulkannya, maka dia pun memenuhi permintaan tersebut. Dan dia tekankan siapapun orang-orang yang belajar hadis, mempelajari hadis, mengenali hadis, mengumpulkan hadis, menghafal hadis, ya, wajib bagi mereka untuk menyebarkan dan menyampaikan hadis-hadis yang sahih. Menjelaskan, menerangkan kepada umat tentang hadis-hadis yang lemah. memberikan peringatan terhadap umat tentang bahaya tersebarnya hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang palsu bahkan. Beliau memberikan beberapa dalil dari Al-Quran bahwa prinsip yang seperti itu adalah prinsip syar'i. Yang pertama dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa berita, maka sikap yang mesti kamu lakukan adalah tabayyun. Meng-cross-check, memeriksa dengan teliti, dengan sangat keabsahan berita tersebut. Mana sumbernya? Dari siapa ia mendapatkan? Bagaimana nilai status orang yang dia menerima berita tersebut? Ini penekanan yang luar biasa dalam menerima berita. Dan ini pelajaran penting bagi kita sekarang ini. Apalagi tersebarnya berita sangat cepat di media, di dunia maya, di internet, sangat cepat. Ya. Maka jangan mudah menerima berita yang tidak dikenal dari mana sumbernya. Apalagi dengan mudahnya tersebar berita-berita yang dusta, berita-berita yang tidak memiliki sedikit pun kebenaran, berita-berita hoax, apalagi berita-berita yang tujuannya menakut-nakuti, ya, membuat orang takut, cemas. Sementara prinsip agama adalah menanamkan, menyebarkan dan menanamkan ketenangan, menyampaikan berita yang menenangkan. Dan ini banyak contohnya di dalam perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu malam terdengar di Madinah itu suara yang menggemparkan. Para sahabat tersentak, bangun, kaget. Mereka berkumpul, mempersiapkan segala persenjataan. Kemudian mereka menuju sumber suara. Dalam perjalanan menuju sumber suara tersebut, mereka berpapasan dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Dan Nabi SAW yang ketika itu mengendarai seekor kuda, atau seekor, saya kurang ingat sekarang ini apakah kuda atau unta. Atau bahkan keledai yang dipinjamnya, dia mengatakan lan tural, ya, untuk menenangkan para sahabatnya, tenanglah kalian, tidak ada berita yang menakutkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan, baliklah kalian kembali ke tempat kalian masing-masing. Nabi SAW menyampaikan berita menenangkan. Sekarang yang terjadi justru sebaliknya, dengan kecanggihan dan kemajuan sarana sekarang ini, orang sangat mudah menyebarkan berita-berita takut, berita-berita cemas, membuat orang hidup dalam kecemasan, atau berita-berita bohong dan dusta. Agama kita mengajarkan yang lain. Agama kita mengajarkan untuk tidak mudah menyebarkan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak tahu sumbernya. Dalam menerima hadis pun demikian. Dan ini prinsip yang diperankan, yang ditegakkan oleh para generasi dahulu. Ya, apalagi setelah bermunculan fitnah-fitnah, perpecahan. Ya, semua orang ingin melegalkan apa yang mereka bawa dengan menggunakan dalil-dalil hadis-hadis maka mulailah mereka berhati-hati. Sammu rijalakum, sebutkan dari mana sumbernya. Mulailah pertanyaan itu muncul. Kalau sekarang apa dalilnya? Jika ada amalan dilakukan oleh seseorang lalu dinisbatkan kepada agama, harus tahu dari mana, apa dasarnya, apa dalilnya, agar kita beramal, berakidah, beribadah di atas ilmu. Ya. Apalagi berdakwah, menyampaikan agama harus di atas ilmu. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, sesungguhnya ini jalanku, aku mengajak ke jalan Allah di atas ilmu, ala basirah, basiratun ilmu, ala ilmi. Jadi mengajak kepada agama Allah, modal pertamanya adalah ilmu. Yang tidak memiliki ilmu, bagaimana mengajak? Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, mustahil memberi. Dia tidak punya, lalu apakah bisa memberi? Tidak mungkin. Ya. Dia tidak memiliki apa-apa. Justru dia seharusnya menerima, tetapi dia memberi. Dan ini tidak akan mungkin terjadi. Orang yang tidak punya ilmu, bagaimana memberi ilmu? Makanya, belajar dan berilmu. Kembali kita kepada ayat tadi, Allah memerintahkan untuk tabayyun. Tabayyun adalah tasabbut. Ya, meneliti sumber berita. Dan ini landasan utama landasan utama, penyebab utama munculnya ilmu hadis, munculnya perawi-perawi hadis yang diteliti. Ya. Nah, kemudian dalil yang kedua, Al-Quran. Surat Al-Baqarah 282, mimman tardawna minas syuhada, dari orang-orang yang kalian redai daripada saksi-saksi. Jadi meneliti, mempelajari, mengamati, memeriksa orang-orang yang kita jadikan saksi itu, ini yang ditegaskan oleh agama. Kalau kita hendak mengangkat seseorang menjadi saksi, maka kita harus memilih orang-orang yang kita ridai, orang yang kita percayai. Begitu juga dalam mengambil ilmu agama, mengambil hadis. Ya, mereka seakan-akan saksi. Inilah hadis Nabi. Ya, inilah dalilnya. Maka diperintahkan di sini, ditegaskan di sini untuk mencari siapa yang diridai. Kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Muslim dalam surat At-Talaq ayat 2. Wa ashhidu dzawai adlim minkum. Jadikanlah saksi dua orang yang memiliki keadilan. Ya, dzawai adlim minkum. Jadi memiliki keadilan di antara kamu. Sifat adil. Ini juga merupakan ciri-ciri, ya, karakteristik seorang yang menyampaikan agama, ya, yang kita jadikan sebagai sumber kita untuk belajar agama. Dan inilah prinsip ilmu hadis. Tiga ayat dari Al-Quran yang dibawakan oleh Imam Muslim, kemudian beliau melanjutkan. Ini pelajaran kita yang baru. Kata penulis, ya, Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi rahimahullahu taala, fadalla bima dzakarna min hadhihi al-ayat, maka apa yang kami sebutkan dari ayat-ayat ini menunjukkan anna khabar al-fasiqi saqitun ghairu maqbul, bahwa berita seseorang yang fasik, ya, jatuh dan tidak diterima. Jatuh maksudnya tidak ada nilainya. dan tidak mungkin diterima. Kalau kita bawakan kepada berita-berita yang ada di media sosial sekarang ini, kita tidak tahu dari mana. Yang ini diketahui orangnya, dan dia diketahui fasik. Dan yang di media sosial sekarang ini kita tidak tahu bagaimana menilainya. Orang yang saya tidak diketahui bisa jadi dari orang yang jauh lebih buruk derajatnya daripada seorang yang fasik. Orang yang memang keinginannya bagaimana tersebarnya kerusakan di muka bumi. Orang yang niatnya untuk menghancurkan, merusak. Ya, yamsuna fil ardi fasada. Hidup di muka bumi ini untuk merusak. Sekian banyak. Maka prinsip ini mesti dijaga. Agama kita, khabar orang, berita yang disampaikan oleh seseorang yang dikenal saja, cuma nilainya fasik. Ya. Agama kita menyuruh kita untuk bertabayyun, tasabbut, ya, berhati-hati menerima. Dan beritanya, hukum berita dari mereka itu asalnya tidak diterima. Sampai diteliti. Wa anna syahadata ghairil adli mardudan. Wa anna syahadata ghairil adli mardudah. Persaksian dari seseorang yang tidak baik agamanya ditolak. Wal khabaru wa in faraqa ma'nahu ma'na syahadati fi ba'dil wujuh faqad yajtami'ani fi a'zami ma'anihima idh kana khabarul fasiki ghaira maqbulin inda ahli al-ilmi kama anna syahadatahu mardudatun inda jami'in wa dallati sunnatu. Tadi tentang pengambilan dalil dari ayat tadi tentang persaksian, walaupun mungkin saksi dengan seorang perawi tidak terlalu sama ya statusnya, tetapi ya dari satu sisi seorang perawi hadis itu ya ada sisi ada sisi yang mungkin ada kesamaannya dengan saksi, karena dia mempersaksikan kepada kita tentang hadis, tetapi memang tidak selalu dari semua sisi kesamaan antara saksi dengan perawi, tetapi bisa dijadikan dalil. Makanya beliau bawakan hadis dari ayat tadinya, wa asyhadu dzawai adlin minkum, wa asyhadu dzawai adlin minkum, atau mimman tardawna minas syuhada. Ini dua ayat tersebut berkenaan dengan saksi. Ya, lalu beliau jadikan dalil untuk mengambil hadis dari seorang perawi. Setelah itu beliau mengatakan, wa dallati sunnatu ala nafyi riwayatil munkari min al akhbar. Tadi kan dari Al-Qur'an. Ya. Sekarang ini hadis-hadis ya, atau sunnah menunjukkan dinafikannya riwayat orang-orang yang mungkar atau perawi yang mungkar, ya, berita-berita yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mungkar. Ya. Ini dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi tentang tidak bolehnya sembarangan menerima hadis, menerima riwayat, menerima ilmu. Ya, harus dikenal terlebih dahulu siapa orang yang menjadi rujukannya. Yang mungkar tidak diterima. Yang diingkari orangnya itu tidak mungkin diterima. Kanahwi dalalatil Qur'ani ala nafi khabaril fasiq. Persis dengan ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk bertabayyun. Ya. Sunnah pun juga demikian. Menegaskan untuk tidak sembarangan menerima hadis. Harus diteliti, harus diperiksa siapa orangnya. Nah, maka beliau membawakan kepada kita dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Yang pertama, ya, wa huwa al-athar al-mashhur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis saya beri nomor yang pertama. Inilah hadis pertama dalam Sahih Muslim yang beliau bawakan dengan sanad. Ya, walaupun didahulukan dengan matannya, tetapi nanti akan beliau sebutkan sebenarnya. Maka ini nomor satu, hadis dalam muqaddimah Sahih Muslim. Saya buat nomornya nomor satu. وَهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذِبِينَ. Ya. مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذِبِينَ. Ya. Barang siapa yang menyampaikan dari saya sebuah hadis, menyampaikan dari saya sebuah hadis, kata Nabi, mengancam, yang dilihat bahwa dia adalah kadhib. Ya, yura annahu kadhibun. Jadi kata-kata yura ini menunjukkan ada pemeriksaan, ada penelitian, ada cross-checknya, ada tabayyunnya. Dilihat bahwa dia adalah dusta, maka fahuwa ahadul kadhibin. Maka yang menyampaikan tadi adalah salah satu dari orang-orang pendusta yang berdusta atas nama Nabi. Ya, walaupun mungkin setelah diteliti ternyata dia bukan hadis. Ada dimatikan mic-nya. Kita lanjutkan. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam mukaddimahnya ini, hadis nomor satu, tentang ancaman orang-orang yang dengan mudah membawakan hadis atau mengatasnamakan Nabi SAW setelah diteliti atau ada kemungkinan bahwa itu adalah hadis yang dusta, maka dia termasuk salah satu dari para pendusta. Ya, ini ancaman yang luar biasa. Ya, bunyinya tadi man haddatsa anni bihaditsin yura. Ada kata-kata yuranya. Dilihat annahu kadzib. Bahwa dia adalah dusta, fahuwa, maka yang menyampaikan ini ahadul kadzibi, salah satu dari para pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan haddatsana أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى. حديثنا حديث سمرة, حديثنا adalah حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. Itu sanad yang pertama. Ya. Beliau mengatakan qala haun, ha, huruf ha di situ adalah rumus, huruf ha adalah rumus yang maksudnya adalah berpindah atau beralih dari sanad ke sanad yang lain. Maka beliau cukup dengan memberikan rumus huruf ha saja, maksudnya adalah ada pengalihan sanad. Beliau mengatakan qala haun وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة dari مغيرة بن شعبة. Ini sahabat yang lain. Kalau tadi Samurah ibn Juddub, kalau sanad yang kedua ini dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala. Berarti sebagaimana yang kita lakukan di Sahih Muslim, bila mana hadis itu sekaligus dibawakan dari dua sahabat, maka nomornya adalah atau hadisnya adalah dua hadis. Berarti untuk yang sekarang ini, hadis yang pertama dalam mukaddimah ini adalah hadis Samurah ibn Jundab radhiyallahu ta'ala. Hadis yang kedua adalah hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah. Bunyinya sama. Ya. Sanadnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari guru yang sama, Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Nanti ada terjadi perpindahan atau peralihan sanad. Ya. Kalau yang pertama itu dari Syu'bah, dari Al-Hakam. Sementara yang kedua dari Syu'bah dan Sufyan dari Habib. Ya, ada perbedaan. Nanti ujungnya berbeda. Itu sahabatnya berbeda. Yang satu dari Samurah ibn Jundub, ini Jundab, ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Bunyi hadisnya tadi yang kita bacakan. Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Ya, artinya barang siapa yang menyampaikan dari saya sebuah hadis yang dilihat bahwa dia adalah dusta, dilihat nampak bukan dipastikan. Ya, dilihat bahwa dia dusta, maka orang yang menyampaikan tersebut adalah salah satu dari para pendusta atas nama Nabi SAW. Ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya mengatakan, yaitu Al-Mughirah dengan Samurah, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadisnya musnad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua jalur sanad, dengan dua jalur sahabat, dan isinya, kandungannya adalah ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang menyampaikan hadis dari Nabi ternyata tidak dipastikan bahwa hadis itu hadis dari Nabi. Kemungkinan adalah hadis yang dusta, yang bukan hadis Nabi. Makanya di sini ada inti dari hadis ini tepatnya adalah peringatan atau penegasan dari Nabi untuk berhati-hati, untuk memastikan apa benar itu hadis Nabi atau tidak. Jadi ini ada usaha. Ini yang menunjukkan ada ilmu hadis. Ada usaha untuk meneliti, untuk memisahkan mana yang benar-benar hadis Nabi SAW, mana yang tidak. Ya. Kemudian setelah hadis yang pertama tadi, dengan dua sahabat yang meriwayatkannya, atau hadis yang pertama dan yang kedua, di sini ada bab yang bab yang kedua. Yang pertama tadi babnya adalah ancaman, ya. Wajibnya meriwayatkan hadis dari perawi-perawi yang thiqat, meninggalkan perawi-perawi yang dusta, dan peringatan dari berdusta atas nama Nabi. Ya. Berdusta atas nama Nabi. Ada dua hadis di situ, ya. Dari dalam bab yang pertama di mukaddimah ini, yaitu bab wajibnya mengambil riwayat dari perawi yang thiqah. Yang thiqah ini maksudnya yang agamanya baik, hafalannya juga baik, penguasanya terhadap hafalan hadisnya baik. Kemudian wajibnya meninggalkan riwayat dari kadzibin atau kadzabin, orang-orang yang ya berdusta, orang-orang pendusta. Kemudian di dalam bab ini juga mengandung peringatan dari berdusta atas nama Nabi, itu menyampaikan hadis ternyata itu bukan hadis Nabi, ini berdusta atas nama Nabi. Hadisnya tadi, ya, hadis yang ada di bawah bab ini adalah tadi yang kita baca, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin, diriwayatkan oleh dua orang sahabat, Samurah ibn Jundab dengan Al-Mughirah ibn Syu'bah, ya, radiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian masuk ke bab yang kedua di dalam mukaddimah ini, yaitu babu taghlidhil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ancaman yang keras. Ya, peringatan yang keras terhadap berdusta atas nama Nabi. Ini secara khusus babnya. Ancaman taghlidh itu peringatan keras, ancaman keras. Ya. Terhadap berdusta atas Nabi SAW. Imam Muslim membawakan beberapa hadis di bawah bab ini. Hadis yang ke yang pertama atau ketiga dari hadis yang ada di mukadimah ini hadis yang ketiga. Ya, nomornya hadis yang ketiga. Walaupun di sini dibuat nomor satu ya. Tapi di mukadimah ini hadis nomor tiga. Kita akan buat nomor hadisnya di sini adalah hadis nomor tiga. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ghundar an Syu'bah qala Ha'un wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Ya. Muhammad ibn Ja'far di jalur yang kedua ini karena ada kata ha tadi ya. Ha ini adalah peralihan sanad ke sanad yang lain. Ya, Muhammad ibn Ja'far di sanad kedua ini dialah Ghundar yang ada di sanad yang pertama, yaitu guru dari guru Imam Muslim. Di sanad yang pertama Abu Bakar ibn Abi Syaibah guru Imam Muslim, kemudian guru dari Abu Bakar ini adalah Ghundar. Ghundar. Ya. Di jalur kedua gurunya Imam Muslim adalah Muhammad ibn al-Musanna dengan Ibnu Bashar, yaitu Muhammad ibn Bashar. Dua orang guru Imam Muslim di jalur kedua. Dan guru mereka berdua adalah Muhammad ibn Ja'far. Ya, yaitu Muhammad ibn Ja'far ini adalah guru dari guru Imam Muslim. Saya mengistilahkan kakek guru. Ya. Jadi kakek guru dari Imam Muslim di sini adalah Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far di sini, di jalur kedua, dengan Ghundar di jalur pertama itu orangnya sama. Ya. Muhammad ibn Ja'far itu gelarnya adalah Ghundar. Ghundar. Ya. Gelarnya Ghundar. Baik. Qala haddathana Syu'bah an Mansurin an Rib'i ibn Khirash radhiyallahu ta'ala an. Ini sahabat Nabi Rib'i ibn Khirash. Rib'i ibn Khirash. Ini nama orang Ribi'i. Ya, Ribi'iyun. Ini nama orang Ibnu Khirash. Dan Khirash, ya, itu sahabat Nabi. Ribi'i ibn Khirash, tabi'in. Ribi'i ibn Khirash, Khirash, yaitu tabi'in. An annahu sami'a aliyan radiyallahu ta'ala yakhtub. Radiyallahu ta'ala anhu yakhtub. Rib'i ibn Khiraj rahimahullahu taala mendengar khutbah Ali. Ya, di sini berarti perawi dari sahabatnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ali bin berkhutbah qala Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takdzibu alayya." Ini bunyi hadis Nabi, ya. "La takdzibu alayya." فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبُ عَلَيَّ يَالِ جِنَّارِ. Ya. فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبُ عَلَيَّ يَالِ جِنَّارِ. Ali menyampaikan khutbah. Dalam khutbahnya itu dia menyampaikan hadis Nabi ini. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian berdusta atas saya. Janganlah kalian berdusta atas saya. Maksudnya berdusta atas nama Nabi. Caranya seperti apa? Yaitu menyampaikan hadis yang mana hadis itu bukan hadis Nabi. Tidak pernah Nabi menyampaikan, mengatakan. Tidak pernah Nabi mengamalkan atau mengerjakan. Lalu dia mengatakan, Nabi berbuat demikian, Nabi berbuat begini, Nabi berkata begini. Padahal Nabi tidak melakukannya. Ini berdusta atas nama Nabi. Nabi SAW mengatakan, La takdzibu alayya. Janganlah kalian berdusta atasku. Fa innahu man yakdzibu alayya, sesungguhnya siapa yang berdusta atas saya, yali jinnah, maka niscaya dia masuk neraka. Yali jinnah, masuk neraka. Ancaman yang luar biasa. Makanya dibunyi babnya taghlidh, ancaman keras, karena yang berdusta atas nama Nabi SAW, ancamannya masuk neraka. Yali jinnar, ya, masuk neraka. Ya, wala jayaliju, dalam bahasa Arab artinya dakhala yadkhulu. Atau sala yasli. Itu masuk. Ancamannya adalah neraka dari Nabi SAW. Itu hadis yang ketiga. Dan hadis pertama di bawah bab kedua ini. Hadisnya hadis Ali bin Abi Talib. Kerasnya ancaman Nabi terhadap orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Ya, yang berdusta atas nama Nabi. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat atau kedua di bawah bab ini. Imam Muslim mengatakan, وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك ini hadisnya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu تعالى al-Ansari أنه قال إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار حديث أنس ya حديث yang keempat yang ancaman yang isinya adalah ancaman dari berdusta atas nama Nabi. Nabi Anas berkata, sesungguhnya benar-benar menghalangi saya menyampaikan kepada kalian hadis yang banyak. Innahu la yamna'uni. Sesungguhnya benar-benar menghalangi dan mencegah saya untuk menyampaikan hadis yang banyak kepada kalian. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ta'ammada alayya kadziban, barang siapa yang menyengaja berdusta atas saya. Ta'ammada, menyengaja. Alayya kadziban, berdusta atas saya. Falyatabawwa, maka hendaklah dia menyediakan maq'adahu, tempat duduknya, finnar, di neraka. Atau minannar, dari neraka. Ancaman neraka juga untuk orang-orang yang menyengaja berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas bunyinya hampir sama, dan Anas mengungkapkan atau menyampaikan hadis ini untuk menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa yang membuat dia sangat berhati-hati untuk menyampaikan banyak hadis atau sembarangan menyampaikan hadis dan tidak menjadikan prioritas dalam menyampaikan hadis banyaknya. Ya. Jadi dia tidak menjadikan pokok tujuannya adalah menyampaikan sebanyak-banyaknya. Kenapa sampai demikian? Karena prinsip itu, menyampaikan sebanyak-banyaknya itu, atau yang membuat dia berhati-hati untuk berniat bagaimana banyak menyampaikan hadis adalah ancaman hadis ini. Ya. Man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyengaja berdusta atas aku, kata Nabi, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Maksudnya di neraka, ancaman neraka, sebagaimana dalam hadis yang tadi sebelum ini. Ya. La takdzibu anni wa man kadzaba alay fa innahu man kadzaba anni falyalijinna. Ya. Yali jannah, maka dia masuk neraka, kata Nabi SAW. Itu hadis yang keempat. Hadis yang kelima di Muqaddimah Sahih Muslim ini, atau hadis yang ketiga di bawah bab yang kedua tadi, Imam Muslim mengatakan, wa haddathana Muhammad ibn Ubaid al-Ghubari qala haddathana Abu Awana an Abi Hasin عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Pertama hadis Ali, kedua hadis Anas, ketiga hadis Abu Hurairah di sini. Di bab yang kedua ini, kerasnya ancaman Nabi terhadap Nabi SAW terhadap orang yang berdusta atas namanya. Hadis Abu Hurairah ini bunyinya, man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapapun yang berdusta atas saya dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Hampir sama nadanya dengan hadis Anas bin Malik. Walaupun di hadis Anas itu ada cerita di awalnya. Terus terang Anas mengatakan, sesungguhnya yang menghalangi, mencegahku untuk berbanyak-banyak menyampaikan hadis kepada kalian adalah hadis Nabi SAW, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Hadis Abu Hurairah yang terakhir tadi sama, ya. Nabi SAW mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Itu hadis yang ke-5 di muqaddimah Sahih Muslim yang dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad tentunya. Kemudian hadis yang ke-6 yang masih berkenaan dengan ancaman keras terhadap berdusta atas nama Nabi SAW. Kata Imam Muslim, "Muhaddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Sa'id bin Ubaid, qala haddatsana Ali bin Rabi'ah, qala ataitu al-masjid wal-Mughiratu Amirul Kufah." Kata Ali bin Rabi'ah dari generasi tabi'in, saya datang ke sebuah masjid, ya, yang ketika itu menjadi amir di Kufah, Irak, ya, menjadi amir yaitu pemimpin, gubernur, yaitu sahabat Nabi Al-Mughirah Ibn Syu'bah, yang tadi menerangkan hadis kedua, ya. Dia ketika cerita ini disampaikan oleh Ali bin Rabi'ah, dia masuk ke salah satu masjid yang Al-Mughirah bin Syu'bah menjadi amir di Kufah. Qal, faqala Al-Mughirah. Berkata Al-Mughirah, yaitu Ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas aku, maksudnya atas nama Nabi, tidaklah seperti berdusta atas salah seorang dari kalian. Tidak sama berdusta atas seseorang dari manusia dengan berdusta atas nama Nabi. Tidak sama dari sisi akibatnya, dari sisi dosanya, dari sisi ancamannya. Makanya Nabi SAW memberikan perbedaannya. فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Karena barang siapa yang berdusta atas aku, kata Nabi, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Juga sama lafaznya dengan hadis-hadis sebelumnya dari sahabat-sahabat yang lain. Kemudian hadis yang ketujuh, ya, hadis yang ketujuh berikutnya, kata Imam Muslim, وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ الْأَسَدِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِي. Ali bin Rabi'ah yang tadi yang pertama. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. Ya, hadis Mughirah juga dibawakan kembali dengan lafaz yang sama. Walam yadhkur inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin. Walaupun di pangkal hadisnya tidak disebutkan untuk riwayat yang sekarang. Jadi langsung man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Sama dengan hadis Ali, sama dengan hadis Abu Hurairah, sama dengan hadis Anas dan hadis Abu Hurairah, man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Sementara dalam lafaz yang pertama tadi, Ya, Nabi mengatakan inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahadin. Berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas salah seorang dari kalian. Berbeda sekali dan bahkan sangat besar perbedaannya. Yaitu dalam dari sisi ancamannya. Memang berdusta atas seseorang dosa dan dosa besar. Ya. Tetapi berdusta atas Nabi, atas nama Nabi SAW, dosa yang sangat besar. Bahkan ancamannya neraka. فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab kedua. Ya. Ada lima hadis yang ada di bawah bab kedua ini. Dan dia bila ditambahkan dengan hadis-hadis yang ada di bab pertama, ada dua hadis di sana, hadis Samurah bin Jundab dengan hadis Mughirah bin Syu'bah, maka dia jumlahnya adalah tujuh hadis. Ya, berarti kita sudah memberikan atau mempelajari tujuh hadis di Muqaddimah Sahih Muslim, dan kita tambahkan satu bab lagi. Ya. Bab yang ketiga di mukaddimah ini adalah bab an-nahi anil hadis bi kulli ma sami'. Bab larangan menyampaikan berita semua yang didengar. Ya, dilarang memang semua yang didengar disampaikan. Ya. Pokoknya semua yang masuk di telinga itu keluar di mulut. Ini dilarang dalam agama. Jadi di telinga itu memang mendengar, tapi iman kita harus menyeleksi mana yang harus kita sampaikan, mana yang tidak. Tidak semua yang didengar itu harus disampaikan, harus disebar. Kalau sekarang ini tidak semua yang diposting ke kita, yang masuk ke kita, itu harus di-share pula, diposting pula. Kita harus tabayyun, kita harus melihat mana yang bermanfaat untuk disebarkan, mana yang tidak. Dan tidak semua yang juga kita anggap bermanfaat, kita harus sebarkan. Memang nampak ketika kita baca, oh ini manfaatnya ada, kita merasa ada manfaatnya. Tetapi bisa jadi waktunya belum tidak tepat untuk disampaikan. Akan menimbulkan fitnah, akan memunculkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Inilah prinsipnya. Yang pertama adalah menyeleksi adanya tabayyun, adanya cross-check setiap yang masuk ke telinga kita, setiap yang diposting ke kita, yang kita terima, tidak semuanya harus kita share dan kita posting pula. Kemudian, ya, alasannya kenapa? Bisa jadi sumbernya tidak diketahui, bisa jadi tidak bermanfaat, bisa jadi memunculkan kemafsadah yang besar. Yang kedua, tidak semua yang kita anggap bermanfaat dan kita lihat ada ilmunya harus kita sebarkan. Ya. Bisa jadi memang dia bermanfaat, tetapi di saat itu dia tidak memunculkan manfaat. Atau bisa jadi mafsadahnya jauh lebih besar daripada maslahatnya ketika disebarkan, ketika di-share. Bisa jadi memang dia berita yang benar. Tetapi tidak semua berita yang benar itu harus disebarkan. Ya. Karena memang bila mana tidak sesuai dengan waktunya, dengan timingnya, dan bahkan bertentangan dengan kebiasaan atau dengan keadaan di waktu disebarkan, akan memunculkan mafsadah yang jauh lebih besar. Dan ini tidak sesuai dengan tuntunan agama kita. Jadi, bab yang ketiga ini, terkait juga dengan masalah menyampaikan berita, tetapi ini lebih umum. Prinsipnya seorang muslim yang diajarkan oleh agama adalah tidak semua yang masuk ke telinga harus keluar di mulut. Ya. Tidak semua berita yang didengar, tidak semua hal yang didengar harus disampaikan, disebarkan. Dan kita kembangkan lagi dengan kecanggihan sarana sekarang ini, tidak semua yang masuk ke media sosial milik kita, ke ikon kita, ke apapun yang kita miliki, ya, tidak semua yang sampai ke kita dari dari apapun, berita atau sesuatu yang bernilai ilmu, ya harus kita share atau harus kita posting pula ke yang lain. Ya, yang pertama tadi adalah harus kita baca, kita teliti, kita cari sumbernya, kemudian kita lihat apakah ada manfaatnya. Kita sebarkan atau justru manfaatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab yang ketiga ini, hadis nomor 8. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Ambari qala haddatsana Abi qala Ha'un wa haddatsana Muhammad bin Muzanna qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Syu'bah. Ya, saya tidak tahu di sini apa sebabnya di sini ada qala. Qala itu untuk dua orang. Lamnya adalah lam alif. Qala. Yang memiliki kitab atau yang mengikuti melalui kitab melihat itu qala, sementara yang menyampaikan cuma Abdurrahman bin Mahdi. Ya, benarnya adalah qala tanpa alif di ujungnya. Kemudian haddatsana Syu'bah an Hubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli sami'a. Ini pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukuplah dinilai berdusta seseorang. Cukuplah dinilai seseorang itu berdusta atau ya berdusta ketika prinsipnya adalah menyampaikan semua yang didengar. Orang kalau sudah prinsipnya, sikapnya, kebiasaannya menyebarkan semua yang didengarnya, maka dia itu sebagai penilaian bahwa dia adalah seorang pendusta. Dengan sikap itu saja cukup dijadikan sebagai standar bahwa dia seorang pendusta. Walaupun dia tidak berniat berdusta, tetapi sikapnya selalu menyampaikan, menyebarkan semua yang masuk ke telinganya, maka ini sudah merupakan standar bahwa dia adalah seorang pendusta. Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah penilaian terhadap seseorang itu sebagai seorang pendusta dengan cara apa? Dengan cara bahwa semua yang ia dengar dia sampaikan. Maka dia sudah terhitung seorang pendusta. Sudah mendapatkan predikat sebagai seorang pendusta. Kalau prinsipnya seperti itu. Maka agama kita mengajarkan untuk tidak sembarangan menyampaikan berita, menyebarkan berita. Tidak semua yang didengar harus disampaikan. Harus kita seleksi, harus kita perhatikan, harus kita cermati, harus kita pertimbangkan mana yang dari sisi maslahat dan mafsadahnya. Mana yang lebih besar masalah dan mafsadahnya, bila mana berita itu benar. Apalagi kalau beritanya hoax. Apalagi kalau beritanya itu jelas-jelas dusta. Nah, ini sudah keterlaluan. Ya. Wal-iyadubillah. Itu hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Muslim dalam konteks atau dalam bab ini. Prinsipnya, setiap orang yang suka menyebarkan yang didengar, dan tidak ada penyaringan, tidak ada seleksi, tidak ada prinsip untuk cross-check, untuk tabayyun, untuk mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, maka sudah cukup untuk menilainya sebagai seorang yang pendusta. Ini hadis yang pertama, dan masih tersisa beberapa hadis lagi di bawahnya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Dan kita sediakan waktu untuk tanya-jawab. Silakan akhiri dulu. Ya Ustaz, ini Rizky Rizwanto, silakan. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan tidak semuanya yang baik itu mungkin kita share karena tidak sempat untuk mengeceknya atau bagaimana Ustaz ya. Jadi kalau misalnya itu bermanfaat Ustaz, mungkin karena kita tidak sempat tabayun Ustaz, jadi lebih baik kita simpan untuk diri kita aja Ustaz ya, daripada memunculkan fitnah gitu Ustaz ya. Yang pertama itu prinsip. Jangan sampai berprinsip kita dapatkan lalu sebarkan. Ya, yang pertama untuk lebih berhati-hati cukup untuk kita ambil manfaatnya. Yang kedua bila mana kita melihat merasa ada benarnya untuk disebarkan, ya minta rekomendasi dari orang yang kita percayai keilmuannya. Sampaikan ke salah seorang ustadz misalnya, kepada seorang ahli ilmu, ini benar tidak berita ini? Atau bagaimana maklumat ini? Benar atau tidak? Ketika dia mengatakan benar, lalu tanyakan, ini layak tidak untuk kita sebarkan? Ketika dia merekomendasi, maka kita merasa ada keyakinan bahwa menyebarkan akan mendatangkan manfaat. Jadi tidak langsung sendiri. Ya, bila mana kita tidak terlalu mengerti apakah ada masalahnya untuk disebarkan dari sesuatu yang kita anggap bermanfaat, ya dengan rujuk kepada ahli ilmi, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan kepada orang yang berilmu bila mana kita tidak mengerti. Tidak mengerti ini tentu dari sisi masalah dan mafsadahnya. Ya, karena tidak semua yang ada dalilnya, tidak semua yang ada ayatnya, tidak semua kajian-kajian yang nampaknya kita memang bermanfaat, tetapi bermanfaat untuk yang lain. Maka untuk menyeleksinya, yang prinsip yang pertama yaitu ambil manfaat untuk sendiri. Ya, ambil manfaat untuk sendiri dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin menyampaikannya pula, ya, untuk mendapatkan pahala agar orang lain mendapatkan kebaikan dari apa yang seperti yang kita dapatkan, maka kita konsultasikan kepada yang lebih mengerti. Wabillah taufik. Silakan yang ingin bertanya lagi bisa langsung interaksi bersama Ustaz. Sembari menunggu Ustaz, ini kita pertanyaan kemarin yang tersisa mungkin bisa kita ini Ustaz. Ya, silakan. Baik Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Kalau kita baca kitab syarah dan taklik hadis, terlihat perbedaan pendapat para ahli hadis tentang penilaian jarh wa ta'dil seorang perawi. Apakah pada zaman kita sekarang ini perbedaan pendapat yang sudah berumur ratusan tahun tersebut sudah bisa disimpulkan atau dicarikan kesepakatan tentangnya, sehingga kita tahu mana perawi yang sudah diverifikasi benar-benar do'if, di mana penilaian tentang perawi tersebut tidak akan berbeda pendapat lagi, Ustaz? Ya, perawi-perawi yang membawakan hadis kepada kaum muslimin di akhir zaman ini, yang sudah terbukukan nama-namanya, sudah terbukukan pula penilaian-penilaian para peneliti, para perawi tersebut, ya, tetap saja terbuka kemungkinan untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan yang baru, ya. Ya. Tetapi yang terkait dengan perawinya. Tapi bila yang perawi itu kan ada tingkatan-tingkatannya, yang sudah disepakati keimamannya, ya, bahwa dia adalah imam dalam ilmu hadis seperti Imam Malik, ya, Sufyan al-Thawri, Sufyan Uyainah, kemudian tadi Abdurrahman al-Mahdi dan yang lainnya, ya, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, ya, Sa'id bin Musayyab dan yang lain-lainnya, ini sudah disepakati keimamannya. Yang diperselisihkan oleh mereka itu tidak semua yang disepakati keimamannya, kesikohannya, ya, seperti perawi-perawi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini umumnya perawi-perawi yang disepakati sikohannya, ya, oleh para ulama peneliti hadis atau peneliti perawi hadis. Sebagian kecil saja yang mereka perselisihkan. Ya. Nah, kemudian ada di sana orang-orang yang memang diperselisihkan, tetapi para ulama juga berbeda pendapatnya. mereka perselisihkan dan dalam menyimpulkan mereka berbeda pendapat. Ini juga yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menilai hadis, perbedaan dalam memberi kesimpulan terhadap sebuah hadis sahih atau tidak. Dari bila mana penyebabnya adalah salah seorang perawi di sana dan terjadi perbedaan pendapat dalam memberinya nilai, maka ini yang membuat hadis itu berselisih pendapat para ulama dalam menghukumnya. Ada yang mengatakan dia hasan, ada yang mengatakan derajatnya hasan, ada yang mengatakan lemah, dan ada seorang perawi itu yang lemah, tetapi bila mana ada yang menopangnya dia menjadi kuat. Nah, makanya hadis itu terkadang dikuatkan bukan dengan kesendiriannya perawi itu, tapi ketika ada pendukungnya, ada mutabaatnya. Apalagi hadis itu ketika ada riwayat yang lain dari sahabat, ada syawahidnya. Jadi memang masih terbuka ya. Di luar kitab yang sudah disepakati, perawi-perawi yang sudah disepakati, dan perawi yang memang terjadi perbedaan pendapat, dan pendapat perbedaan pendapatnya itu sangat tajam di antara para peneliti hadis, masih terbuka kemungkinan. Ya, makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala terkadang berbeda penilaiannya terhadap seorang perawi dengan pendahulu-pendahulu. Kita juga ketika belajar ilmu hadis, ya, khusus tentang masalah ruwat, ya, pekerjaan yang pertama adalah mengumpulkan semua penilaian para peneliti-peneliti perawi tadi, yang nanti akan dibagi, ada yang mutaqaddimun, ada yang mutaakhirun, ada yang orang-orang dahulu, ada yang kemudian, ya, kemudian itu maksudnya bukan di zaman kita, tapi di abad-abad seperti Ibnu Hajar, dan yang lain-lain yang sezaman dengan dia. Ya, yang mutaqaddimun adalah para ulama terdahulu seperti Imam Mahdi, Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, Ad-Daruqutni, ini termasuk yang pertengahan, ya. Nah, jadi dikumpulkan semuanya, kemudian dikelaskan, mereka juga dikelaskan, yang memberikan nilai tinggi, yang memberikan nilai baik, yang memberikan nilai tidak baik. Nah, nanti digolongkan juga, ada yang mutasyaddidin, ada mutasahilin, ada mu'tadilin, ada orang-orang yang dari jalur keras, ya, yang susah memberi nilai, ada yang mudah memberi nilai, ada yang objektifnya. Ini nanti akan dipelajari lagi nilai-nilai atau yang mereka berikan, nanti ada kesimpulan, dan kesimpulan ini terkadang berbeda. Makanya dari hasil setiap mahasiswa yang mendapatkan tugas yang sama itu berbeda cara memahaminya, juga cara memahami kata-kata seorang peneliti dari perawi yang meneliti, yang ulama yang meneliti perawi tersebut, ini juga berbeda. Jadi dalam pandangan saya, ya, masih terbuka kemungkinan untuk orang-orang yang memang terjadi perbedaan pendapat. Tetapi yang sudah disepakati keimamannya itu sudah banyak. Terutama hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini perawi-perawinya hampir semuanya sudah disepakati, kecuali segelintir saja. Nah, jangan pula orang yang sudah disepakati lalu kita buat nilai yang baru. Ini tidak benar. Tapi kalau nanti ada perbedaan, terjadi perbedaan pendapat yang sengit di antara mereka, nah ini yang nanti bisa terbuka kepada kita. Bukan kita berikan pendapat sendiri, tetapi kita menyimpulkan dari nilai-nilai yang sudah ada dari mereka. Bukan kita memberi nilai, karena kita harus menelusuri. Ya, ini tidak akan mungkin milik kita. Jadi kita hanya sekedar memahami nilai-nilai yang sudah diberikan oleh para ulama dahulu. Itu saja. Makanya Syekh Al-Albani memberikan penilaian-penilaian yang berbeda terhadap sebuah hadis, baik dari sisi kesahihan hadisnya atau dari sisi penilaian terhadap seorang perawinya. Ya, seorang perawinya menyimpulkan yang mutaakhirin seperti Ibnu Hajar, Dzahabi, dan yang Nawawi juga memberikan penilaian-penilaian terhadap hadis Nawawi di abad ke-7. Ya, memberikan penilaian-penilaian tersendiri. Jadi dari mengumpulkan semuanya nilai-nilai yang mereka buat, di akhir zaman ini kan lebih terkumpul semuanya. Kalau yang dahulu kan mereka hanya mendapatkan nilai-nilai yang sebatas zaman itu saja. Jadi sekali lagi ini pendapat saya pribadi, bagi penuntut ilmu hadis ya, masih punya kesempatan untuk meneliti. Ya. Walaupun tentu tidak tujuannya untuk membangga-banggakan diri kepada ulama-ulama terdahulu, tidak. Tapi untuk memberikan penilaian penilaian yang bertanggung jawab, karena setelah dikumpulkan nilai-nilai atau penilaian-penilaian para ulama-ulama dahulu terhadap seorang perawi. Dan ini hanya dalam ruang tadi, yaitu perawi-perawi yang tidak berjumlah banyak, yang terjadi perbedaan sengit di antara para ulama dalam memberinya nilai. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Mirsa Zoom mungkin yang ingin interaksi langsung sama Ustaz bisa langsung saja bertanya. Ini ada Ustaz, pertanyaan Ustaz, apakah kitab yang Ustaz baca ini ada versi terjemahannya? Lalu satu lagi, Ustaz bisakah mendoakan kami semua agar Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat untuk kita semua? Baik. Untuk yang pertama, ya, terjemahan Muqaddimah Sahih Muslim ini tentu ada di dalam terjemahan Sahih Muslim. Terjemahan Sahih Muslim syarahnya Imam Nawawi. Ya, kitab yang hadir bersama kita ya dalam pelajaran Sahih Muslim, ada kitab Sahih Muslim syarah Imam Nawawi terjemahannya. Berarti di situ ada muqaddimahnya. Ya. Jadi jilid yang pertama ya, ada muqaddimah, di situ kan di terjemahannya tetap ada juga. Nah, di situ kita dapatkan versi terjemahannya. Ya. Di jilid pertama. Ya. Coba dilihat, saya juga tidak memeriksa ya, karena saya membaca dari yang berbahasa Arabnya saja, dari berbagai dari dua versi syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin dan syarahnya Nawawi rahimahumallahu taala. Jadi saya rasa ada terjemahannya bersama dengan terjemahan Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wallahu alam. Adapun tentang permohonan permintaan doa, yang pertama semua kita adalah orang yang sama. Ya, adalah orang-orang yang bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah, bisa jadi tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin bahwa di sana ada orang-orang yang doanya lebih didengar oleh Allah daripada doa orang seperti saya. Tetapi ini adalah permintaan yang tidak mungkin ditolak ya. Karena memang kita dituntut, diperintah oleh agama untuk saling mendoakan. Maka saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua karunia-Nya, nikmat-Nya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat istiqamah di atas Islam dan iman, nikmat sunnah. Ya. Diberi oleh Allah kita nikmat sunnah, yaitu berada di atas agama Islam ini di bawah tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita. Diberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama, dalam menerapkannya, mengamalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita dari berbagai hal-hal yang kita tidak inginkan, dari penyimpangan agama, dari bahaya-bahaya di dunia dan bahaya di akhirat. Ya Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal, wa na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Ya Allah, kami memohon perlindungan denganmu, memohon kepadamu surga, dan kami memohon kepadamu amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang mendekatkan kami ke surgamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu perlindungan dari neraka, dan kami memohon kepadamu perlindungan dari amalan dan perbuatan, amalan dan ucapan yang mendekatkan kami ke neraka. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pokok dari urusan kami, dan perbaikilah akhirat kami yang nanti kami akan kembali ke sana. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, perbaiki pula lah dunia kami yang sekarang kami berada di dalamnya. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, ya, perbaiki akhirat kami yang akan kembali ke sana. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, perbaikilah dan beri, jadikanlah panjangnya umur kami sebagai penambah amal ibadah kami. Waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarrin, bila engkau tetapkan kematian untuk kami, maka jadikanlah kematian itu sebagai penghenti, pemutus dari dosa-dosa dan maksiat kami. Berilah kami, ya Allah, ampunanmu. Sungguhnya engkau zat yang maha pengampun, yang sangat luas ampunannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, mungkin cukup sekian, Ustaz. Pertanyaan juga udah nggak ada yang masuk lagi, Ustaz. Baik, ya. Kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.